terus derek. Permila saya menikah, sakniki agama Islam kawitan wis dikei pelajaran. Wong iku iso kepenak madeg Pandhawa limo. Sing diarani ora bala Kurawa ning bala napa? Bala napa? Dewa. Nggih to nggih? Nggih. Lho sapa jaga sampean tingali? Sapa bala dewa iku? Dewa-dewa iku sapa? Siji Kuntadewa. Loro Bratasena. Telu Raden Janaka. Papat limo nang kula napa? Sedewa. Saman tingali. Sapa minangka dadi sesepuhe Kuntadewa? Lho Kuntadewa iku diarani Kuntadewa ora diarani Kuntadewa nek ora duwe jimat kalimo sodo. Sama nangen-nangen iki. Kalimo iku kalimah, sodo iku sahadat. Gitu oke? Atawa sopo jimat kalimo sodo. Kalimo iku maknane limo, sodo iku maknane pinten? Nun? Ngertes dereng? Eh? Eh? Sodo niku pinten? Kalewel. Kalewel. Las. Semenangen-nangen. Kalimo iku limo, sodo iku rolas. Mulane sodo diarani rolas mergo diceklek rolas. Mulane kapan wis rolas diceklek? Nyeklek sodo. Mergo hitungane wis pas. Pas iku artine ro rol las. Saniki kalimo sodo rolas karo limo piro pitulas. Tandane ono uwong kok bener-bener ngakoni ana ning Gusti Allah sing tenan oleh ngakoni nek bener-bener kuwe sedina swengi wis gelem nglakoni salat 17 rakaat. Temen dulu nek 17 subuh 2, zuhur ngasar 4, 10, maghrib 3, ngisa 4. 10 karo 3 4 pinten? Pinten? 17. Saniki sapa jimat kalimo sodo? Kalimo iku maknane kalimah, sodo iku syahadat. Saiki wong sing gelem nglakoni salat mesti nglakoni maca syahadat. Saman delok. Sing mono muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iku ora ana wong sing kejaba nglakoni napa sembahyang. Sapa Kuntadewa kagungan agem-ageman jimat kalimo sodo. Kalimo sodo kalimah syahadat. Saman angen-angen. Saiki nuwaken kalimah syahadat ana sing diarani Bratasena. Sapa Bratasena iku sing kagungan kuku Pancanaka. Kuku iku maknane iki, niki ra kuku to. Nggih napa mboten? Panca niku lima. Naka niku maknane wektu. Wong Jawa pintere kaya ngono. Nek niku iku, nek neka eka, nek niki iki, tapi naka maknane wektu. Jadi sapa sing gelem nglakoni limang wektu iku duwe kuku. Kuku iki apa? Minangka lambanging swarga. Swarga iku ning kuku. Saman delok wong iku kok resik, kukune resik. Wong iku kok kotor, kukune kotor. Wong iku kok kasar, kukune mesti napa? Kasar. Mila saya menika Gusti Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam diceblokno ning alam donya. Niki kabeh robah. Raine robah, ilang gantenge sing tenan. Rambute robah nek wis tuwa dadi putih. Untune robah nek wis tuwa untune coplok kaya kula niki. Nggih napa mboten, Pak? Eh? Ning sing dikeki tetep jadi keindahan iku kuku. Mila nek ana wong kok sampe rugi nyisil untung disisil ngene. Nggih napa mboten? Nah, niki kuku. Mila kuku niki dadi patokan. Dadi maknane kagungan kuku Pancanaka. Kuku iku maknane swarga. Sopo sing bakal mlebu swarga sing gelem nglakoni Pancanaka. Panca iku maknane lima, naka iku wektu, gelem nglakoni sembahyang lima wektu. Mila sing menika sebab lambange wong salat iki sujud. Golek wayang sak kotak iku sing gelem sujud ora ana kejaba mung brata. Brata Sena. Lho kok sampe gelem sujud mergo eling marang Yang Widi. Yang iku sing pangeran Widi siji. Kok iso eling mergo dibodoni? Sopo sing bodoni? Ono kiai, nang kiai tukang geroh. Jenenge Pendhita Durna. Rangaten to, nggih? Mulane hati-hati dalam pembangunan itu ya ono pendito ning bagiane Durna sampai bodoni Raden Bratasena jereneng arep digawa ning panggonan sing apik malah dicemplungno ning tengahing segara samanapun. Nggih napa mboten niki? Sakniki pirang-pirang sakniki panten jaman pembangunan. Jaman ape tuke kepenak ing wong urip, rintangan ing ana. Lho kok ana pendhita sing pendhita tukang tukang napa? Durna. Niki sampean sampean angen-angen dhewe. Kula ora iso. Sapa sing dadi Kiai Durna mbah kowe ra dhewe? Kula teng mriki namung badhe ngelingaken lho cocoke. Cocoke siji sakniki Kuntadewa sing duwe agem-ageman jimat kalima sada. Nomor loro ne Bratasena. Gak ana wayang sing sujud kejaba Bratasena. Sakniki upamane kok wong gelem nurut. Golek panutan sing bisa nggawa ketentreman. Gowo keenaan ora kedadian ana mosak masih. Nggih napa mboten, Pak? Nggih napa mboten? Biyen ana wong kaji ilang duwite, sampean ra eling to? Eling napa mboten? Biyen kabar takokno sing tuwa-tuwa, kok sapa? Ya Pendhita Durna. Sampean delok. Mila niki Bratasena. Bratasena minangka cara driji, driji sing nang perpindho, dene penuduh. Penuduh tukang duduhno. Wong Islam kok wis gelem sembahyang, iku maknane wong Islam sing oleh penuduh. Para rawuh, para sedherek ingkang kawula mulyakaken. Nomor telu sapa? Raden Janaka. Sopo Raden Janaka ora-ora ana wong sing disebut-sebut Raden Janaka nek ora duwe kaweruh. ora duwe pengertian sing disebut-sebut danang jaya. Danang iku maknane weweh, jaya iku jaduk. Wong kok iso gelem, iso jaduk, iso kepenak donyane akhirate nek gelem weweh, gelem jakat. Lu sak niki jakat kok moro entek. Nggih napa mboten, Pak? Wayahe pitrah ya ora patek pake pitrah. Nggih napa mboten? Monggo bisite Indonesia iki kepenak nek gelem ana sing danang jaya. Ora kok alup-alup dikei terus nek gelem wewe. Mergo ana wong iku sing alup-alup diwehi terus ning ora gelem napa? Wewe. Iki jenenge brotok napa danang jaya. Danang iku maknane wewe, jaya iku jaya. Niki nomor 3 gangsal napa niku nang kula sedewa nang kula iku menang oleh ngawula kemenangan sedaya niku wektu poso nek wong Islam. Jadi wong Islam menang wektu poso. Kanjeng Nabi iso nguasani Mekah ya wulan poso. Kanjeng Nabi numpes kabehane wong kafir ya wulan poso. Wong iku iso sugih ya wulan poso. Mulane nang kula menang oleh ngawula. Kadang neng kula kowe meneng ngawula ning Gusti Allah mergo poso. Sedewa wis dadi dewa, wong kapan kaji minangka dewa. Ana wong kaji blandar upyuk ora pantes. Nggih napa mboten, Pak? Ana wong kaji kok remban kluthuk pantes napa mboten? Ora pantes. Kula biyen durung kaji niku nyesek-nyesek sithik. Tombok ya tahu aku senajan kiai-kiai. Biyen-biyen bulu-bulu sarang-sarang. Dulu-dulu sekarang-sekarang. Nggih napa mboten? Ono kaji neng jadi belajar upyo remban ora pantas. Kulo biyen neng jelok wayang niku beling kulo niku, beling niku nakal. Wayang neng tak tutno, sing tak jelok ora mung dalang sak sindene. Niku biyen, wes ora usah tak pikir saiki, wes kebacut diapa no, gitu ge, ge pecut dise. Betno bareng kebacut diapane mau pikir kurang paham nggih napa mboten. Neng wong mbak wong kudi niki. Nen jar sari aja kok terus pecut sebetno terusno. Pecut disebetno nek wis bundel diupat-upati. Bareng kebacut diapane monggo kendel ditobati. Loh, delok sama nang-nang. Tiga ciri-ciri lima lho pas rukun Islam iku lima. Siji syahadat padha karo niki driji niki lho. Jempol. Jempol iki jajal gak menangan piye? Gak iso tanda tangan cap jempol, ora kena cap jentian. Gitu oke? Okay? Niki jempol. Jempol niki adil. Mulane nek ewe jono wong sing ketuhanan yang Maha Esa mesti adil. Wong jempolan iki adil diundang rene iso. Adil apa mboten? Diundang rene iso. Diundang driji manis iso. Diundang ning jentikan iso. Dasar golek liyane jempolan gak iso. Heh? Heh? Niki tukang mudono kiai diundang rene iso mergo oleh duit. Diundang rene gak iso lho jajal. Mulane ini golek pemimpin sing delok sing adil. Sing iso mbangun sampai tok njar njar sari sama delok. Lho, lho jajal, ngene apa mboten? Genah apa mboten iki? Niki Unta, kunta, dewa.